Mitra Bisnis, terkait permintaan anggota DPRD untuk gajinya dinaikkan 3 kali lipat dari saat ini, pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana menentang. Menurutnya permintaan itu tidak masuk akal di tengah sulitnya kehidupan ekonomi masyarakat belakangan ini. Profesor Cipta Lesmana juga menambahkan, harusnya anggota DPRD yang adalah wakil rakyat prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini, bukan malah meminta gajinya naik bahkan sampai 3 kali lipat. Bersama saya, Mandariska, akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini dengan pakar komunikasi politik, Profesor Cipta Lesmana. Prof. Cipta, kalau seperti itu, berarti berapa seharusnya gaji yang pantas diterima oleh anggota DPRD ini, Prof? Pantasnya berapa? Ya, kita susah menetapkan pantasnya berapa. Oke lah, kita hitung saja. Di Jakarta ini, biaya hidup berapa? Cost of living-nya berapa gitu loh. Oke lah, anggota DPRD itu karena beban tugasnya cukup berat, kita berikan misalnya 25%, 30% di atas living cost. Katakan 30%, katakan maksimum 40% gitulah. 40% di atas living cost titik. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara gaji, kita juga harus hitung-hitung dan harus mengetahui berapa total take home pay-nya. Bisa saja gaji 5 juta, take home pay-nya 40 juta. Bisa, ya. Saya nggak tahu persis berapa itu komponen-komponennya yang membentuk take home pay itu. Mereka nggak mau jujur, anggota DPR RI juga begitu, gaji kecil siapa bilang, ya. Kok gaji kecil mobilnya mewah-mewah di depan Senayan itu, ya. Ada mobil-mobil yang luar biasa gitu ya, yang emang gitu kan. Dari mana itu beli mobil itu? Lalu bagaimana juga nih Prof, dengan berbagai penambahan tunjangan yang diminta oleh anggota DPRD? Semua tetek bengek semua. Baju, sendal, sepatu, tempat tinggal, pembantu, listrik, air, semua dibayar oleh negara. Mereka maunya begitu. Sekali lagi saya katakan, itu pemikiran yang arogan sekali. Pemikiran yang tidak mencerminkan wakil rakyat. Mereka tidak mikirkan bagaimana kehidupan rakyat pada umumnya di daerahnya masing-masing. Kalau boleh menelisik nih ya Prof ya, ini salahnya di mana ya, Prof? Ini salahnya di mana? Salahnya setelah amandemen Undang-Undang 45. Amandemen UUD 45 itu menempatkan lembaga legislatif ini very powerful. Dia lebih berkuasa daripada eksekutif. Sehingga wakil-wakil rakyat itu sepertinya seenaknya saja. Minta ini, tekan ini, tekan ini. Kalau nggak diluluskan, diancam. Saya jatuhkan kamu ini. Itu kan pemikiran yang kurang ajar gitu kan. Nggak boleh yang sok arogan begitu. Harus dilihat di daerah ini kehidupan rakyat secara keseluruhan bagaimana. Itu dong. Jangan pikirkan sendiri. Anda ini wakil rakyat. Wakil rakyat itu mesti punya empati. Antara punya empati, memahami, mengerti bagaimana kehidupan rakyat yang diwakili oleh mereka. Profesi yang untuk ya untuk cari duit, ya. Bukan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi cari duit. Demikian pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Saya Mandariska.